Baik, masih bareng bersama Pakem generasi Sak Dukuh ojo nganti rusuh, betul. Pakem gak usung tawuran, betul. Terima kasih Pakem, biar Pakem berdangdut, biar Pakem bergoyang. Salah satu aktor kondang Jawa Timur yang punya suara merdu, yang kasetnya sudah beredar di seluruh persada Nusantara. Tentu ada Pakem Generasian, ada Ramayana, juga ada Max Pro Soteng, Keri Mahesa, Nyu Palapa. Selamat siang Pakem. Kita kembali lagi ya Mas Bos. Cukup lama sudah perjuangan kita, cukup sudah untuk membina mahliga indah, rumah tangga yang bahagia. Tapi kini apa yang terjadi, kau bersanding dengan orang lain. Engkau tak setia, tak kusangka, tak kuduga begini akhirnya, tak kuduga. Terima kasih Pakem, spesial buat para sahabat-sahabatku Pakem. Kita goyang lagi Mas Bos, bareng New Palapa. Buat Mas Dugo, kita goyang Mas Gas. Asik. Kau ciptakan pesta meriah di sela tangisku. Asik. Kau dirikan bangunan cinta atas lukaku, kau campakan diriku ini ke lembah cerita. Kau lenyapkan harapan hidupku, kau lenyapkan, hancurkan seluruh hidupku, kau hancurkan. Ku harapkan doamu untukku, agar aku tabah selalu menjalani deritaku ini sampai akhir hayatku nanti. Kepahitan ini ku terima, kan ku bawa luka hati ini, kan ku bawa. New Palapa, Pakem Pakem, kita goyang lagi Mas Bos. Semuanya berkorak. seluruh hidupku kau hancurkan. Ku harapkan doamu untukku agar aku tabah selalu menjalani deritaku ini sampai akhir hayatku nanti. Terima kepahitan ini, ku terima. Kan ku bawa luka hati ini, kan ku bawa. Siap, siap, siap, sawo Mas Bos ya. Selalu menjalani deritaku ini sampai akhir hayatku nanti. Ku terima kepahitan ini, ku terima. Kasih tepuk-tepuk dulu dong buat Nyupalapan dan juga buat Pakem Community. Wow.